saja menghindari semua yang menimpa. Takkan ku biarkan diriku terus terlena dalam hayalku. Saat aku tak berdaya menghapuskan semua cerita, mungkin ku berharap terlalu banyak, sedang dirimu terus berlalu. Hatimu terlalu cepat berubah, sedang diriku terus penyesalan di hati. Sanjak hanya ungkapan hati tak cukup.